بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. هذه الترجمة عقدها لبيان شيء من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة استلقائه وصفة قعوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ هذه الترجمة بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في النوم رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على قفاه، أي نائما على قفاه، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ويستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها. وهذه الهيئة أيها الإخوة المستمعون الكرام يفعلها الإنسان أحيانا للراحة إذا احتاج إليها، وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء، فلذلك لا تفعل غالبا في المجامع، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خاليا في المسجد أو في غيره، أو كان بين عدد يسير من رفقته واحتاج إليها. ونبه المصنف رحمه الله أن هذا الاستلقاء بهذه الصفة يفعل إذا لم يخف انكشاف العورة، إذا لم يخف انكشاف العورة، وذلك لما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال أهل العلم في الجمع بين الحديثين: يحمل حديث النهي فيما إذا كان الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته كالمؤتزر، أما إن أمن ذلك كالمتسرول فلا حرج عليه. Beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan rasulnya, dan beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan beliau berkata: amma ba'd, para pendengar sekalian, kita masuk kepada bab yaitu diperbolehkannya tidur telentang dan meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lainnya jika tidak khawatir auratnya terbuka, dan diperbolehkan duduk bersila bertopang dagung. Kemudian dibawakan hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW tidur terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Zaid bin Asim, salah seorang sahabat yang agung, ya, di mana beliau adalah orang salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah, dan beliau juga yang pernah bermimpi yang kemudian disyariatkan adzan karena mimpinya tersebut di dalam tidurnya. Artinya beliau melihat Rasulullah SAW mustalqian fil masjid. Mustalqian artinya naiman, artinya dia tidur, ya, dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Dan itu sama saja apakah ya kakinya itu diselonjorkan atau tidak. Yang jelas ketika itu ya diletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Dan biasanya perbuatan seperti ini ya dilakukan untuk santai, ya karena dibutuhkan, bukan sebuah perbuatan yang biasa dilakukan di hadapan manusia. Ya biasanya dilakukan hanya ketika masjid kosong atau misalnya di hadapan beberapa teman-temannya saja. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ya bahwa perbuatan seperti ini boleh dilakukan apabila tidak dikhawatirkan terbukanya aurat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi dari Jabir, ya bahwasanya ia berkata, "Idza stalqa ahadukum 'ala dhahrihi," apabila salah seorang dari kalian tidur terlentang di atas punggungnya, maka janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Para ulama, sebagian ahli ilmu berkata, ia mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu bahwa ya larangan tersebut kalau ternyata tidak aman dari terbukanya aurat kita, seperti misalnya kalau orang tersebut memakai izar atau sarung. Adapun kalau dia memakai celana, ya, yaitu sejenis celana, ya, dan tidak dikhawatirkan akan terlihat auratnya, maka pada waktu itu tidak mengapa. Nah, Syekh. ثم أورد رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد بأسانيد صحيحة. وهذا فيه بيان هذه الجلسة التي كان يجلسها عليه الصلاة والسلام وهي التربع. والتربع هو أن يجلس الإنسان ثم يجعل ركبته اليمنى إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته، وكذلك يصنع برجله اليسرى وتلتقي أطراف رجليه تحته وتكون الركبتان كل واحدة ذاهبة إلى جهة، فهذه يقال لها جلسة التربع، وهي هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها. وقوله حتى تطلع الشمس حسناء أي حتى تكون مصفرة عند الخروج، الشمس عندما تخرج تكون مصفرة عند الخروج، فهو يجلس حتى ترتفع ويظهر بياضها ونورها، أي تزول عنها تلك الصفرة التي تكون في أول الخروج، لأن أول ما تخرج تكون صفراء ثم يزول عنها إذا ارتفعت، وذلك بتوقيت الساعات بعد خروجها في حدود ربع ساعة تقريبا تصبح الشمس حسناء كما جاء في هذا الحديث. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla al-fajr, apabila telah salat fajar, tarabba'a fi majlisi hatta tatlu' asy-syamsu hasna. Beliau pun duduk bersila di tempat duduknya sampai matahari itu terbit dengan bagusnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara duduk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu duduk tarabbu, yaitu seseorang ya duduk dengan menjadikan dua lututnya di depan, yaitu yang disebut dengan duduk bersila. Dan duduk bersila ini adalah salah satu duduk yang Rasulullah SAW lakukan. Adapun perkataannya hatta tatlu asy-syamsu hasna, ya sampai matahari terbit dalam keadaan bagus, artinya ya matahari tersebut ya tadinya terbit dalam keadaan kuning, kemudian semakin tinggi maka menjadi keputihan dan hilang kekuningannya tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan hadis, ya. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ya sampai matahari agak tinggi dan matahari terlihat bagus, ya, terlihat semuanya, di mana diperkirakan kata beliau yaitu bahwa dari matahari muncul itu terbit sampai matahari terlihat bagus itu yaitu sekitar 1/4 jam, ya, jarak antara keduanya. Nah, Syekh. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري. قال وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي. وهذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث قيلة فيهما ذكر هذه الجلسة وهي الاحتباء. وأهل العلم ذكروا أن هذه الجلسة وهي الاحتباء وأيضا توصف بالقرفصاء ذكر أهل العلم لهذه الجلسة صفتين. الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده، وصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. وقول قيلة رضي الله عنها أرعدت من الفرق أي أصابتني رعدة من الفرق أي خوف من مهابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Umar. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan biyadaihi hakada. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di beranda Ka'bah dalam keadaan duduk bertinggung dengan lutut terangkat ke atas seperti berjongkok dengan tangan beliau seperti ini. Dia menggambarkan cara duduk berlutut itu dengan tangannya, yaitu duduk bertinggung, itu al-qurfusa. Dan dari Qailah binti Makhramah, semoga Allah meridhainya, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia duduk dalam keadaan duduk al-qurfusa. Ya, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia duduk dengan khusyuknya, aku merasa ketakutan. Ya, karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dua hadis ini menunjukkan tentang sifat atau tata cara duduk ini, yaitu yang disebut dengan duduk ihtiba. Dan para ulama menyebutkan ada dua sifat tentang makna ihtiba atau kurfusa ini. Yang pertama yaitu seseorang duduk di atas dua pantatnya, lalu ia memeluk dua pahanya, lalu mengikatnya. Disebut dengan kurfusa, kenapa? Karena badannya itu menempel. Ya, dengan kakinya satu sama lainnya. Adapun makna yang kedua, yaitu seseorang duduk dengan bersandar ya di atas dua tangannya seperti halnya dia duduk seperti duduk tasyahud. Ya, di mana dia menjadikan dua tangannya tersebut ya di bawah dua ketiaknya. Adapun perkataan di situ dikatakan artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya duduk dengan khusyuknya. Ya, dalam duduk ur'itu minal farq, sampai-sampai aku merasa gemetar karena ketakutan. Artinya, ya, karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap beliau. Naam, Syekh. Thumma khatama rahimahullah hadhihi at-tarjama bi hadith Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu an, qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهري وأن يتكئ على إلية يده. والمقصود بإلية اليد أي الراحة من جهة الإبهام. فاللحمة التي في أصل الإبهام وما تحتوي يقال لها إليا، فكان جعلا يده اليسرى خلف ظهره ومتكئا على راحة اليد، على راحة اليد. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتقعد قعدة المغضوب عليهم، وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي عن هذه الجنسة وبيان أنها من جنسة المغضوب عليهم، وهذا فيه نهي الشريعة عن التشبه بالأمم الكافرة. وإذا كان ينهى المسلم عن التشبه بهم في الجنسة فكيف بمن أخذ يتشبه بأعداء الدين في كثير من خصائصهم وصفاتهم؟ الله المستعان. Kemudian beliau membawa menutup bab ini dengan hadis Syarib bin Suwaid, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewatiku. Kala itu aku sedang duduk ya dengan keadaan seperti ini, yaitu aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan aku bersandar pada telapak tanganku. Maka beliau bersabda, "Mengapa kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah?" Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini terdapat larangan ya dari tata cara duduk seperti ini. Apa itu? Yaitu dengan meletakkan tangan kiri di belakang punggung lalu bersandar di atas telapak tangan ya, di atas daging yang ada di bawah telapak tangan kita. Kemudian ya, beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan ilyatul yad artinya daging yang ada di bawah telapak tangan, terutama yaitu daging yang ada di bawah jempolnya. Ini disebut dengan ilyatul yad. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk dengan seperti ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tadi, "Ataqudu qi'datal maghdub alaihim?" Di mana pertanyaan di sini adalah istifham ingkari. Artinya pertanyaan dalam rangka mengingkari. Ya, mengingkari tata cara duduk seperti itu. Ini menunjukkan juga, kata beliau, larangan ya, syariat kita melarang untuk menyerupai ya, kaum yang kafir. Ya, apabila dalam tata cara duduk saja kita tidak diperbolehkan untuk menyerupai kaum yang kafir, bagaimana dengan orang yang di zaman ini, kata beliau, ya, yang menyerupai musuh-musuh agama dalam banyak sekali perkara-perkara kehidupannya. Naam Syekh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babun آداب المجلس والجليس. وهذه ترجمة عقدها ليسوق رحمه الله تعالى جملة من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة في آداب المجلس والآداب أيضا التي تتعلق بالجليس. بدأها رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. وهذا فيه أن أدب الشريعة في المجالس أن يكون التوسعة وأن يفسح الجلوس بعضهم لبعض، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم افسحوا يفسح الله لكم. ففي التفسح معاونة الآخرين ومساعدة لهم ومحبة لجلوسهم فيه سبب لهذا الأمر، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا فسح لإخوانه فسح الله له. وهذا فيه أن التفسح هو الذي ينبغي أن يكون في المجالس، لا أن يقام بعض الناس عندما يأتي مثلا شخص أكبر منهم مكانه أو منزله فيقيمون بعض الناس ويجلسونه مكانهم، فهذا ليس من هدي الإسلام. وإنما الهدي في ذلك أن يتوسع الناس ويفسح بعضهم لبعض. ولهذا كان ابن عمر، وهذا من تطبيقه للسنة، إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وإنما كان يحب ما جاءت به السنة وهو التوسع والتفسح في المجالس. Kemudian kita masuk kepada bab tata krama duduk dan sikap terhadap teman duduk kita. Di sini beliau akan membawakan beberapa adab yang berhubungan dengan tata krama duduk, ya. Demikian pula adab-adab yang berhubungan dengan teman duduk kita. Beliau memulai dengan hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi. Janganlah seseorang dari kalian membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut. Walakin tawassau wa tafassahu, akan tetapi hendaklah kalian saling memberikan keluasan dan kelapangan. Dan adalah Ibnu Umar, apabila ada orang lain duduk, mempersilahkan tempat duduknya untuk beliau, beliau tidak mau duduk di tempat tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau, memberikan kepada kita adab syariat di dalam masalah tata krama duduk. Itu bahwasanya kita hendaklah berusaha untuk memberikan keluasan dan kelapangan kepada teman yang lain. Hal ini sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan untuk saudara kalian, maka hendaklah kalian memberikan kelapangan. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian kelapangan. Di mana memberikan kelapangan dalam duduk itu membantu orang lain agar ia bisa mendapatkan tempat duduk kepadanya. Dan tentunya itu akan menjadi sebab di mana ia akan diberikan oleh Allah kelapangan juga. Kenapa? Karena balasan sesuai dengan perbuatan tersebut. Dan tidak diperbolehkan, kata beliau, seseorang itu memberikan kelapangan dengan cara, artinya seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dipersilahkan orang lain yang mungkin lebih tua misalnya untuk duduk di situ. Atau misalnya orang tua menyuruh si yang lebih muda untuk bangun dari tempat duduknya, lalu ia pun duduk di tempat tersebut. Hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita, kata beliau. Akan tetapi hendaklah mereka bergeser dan memberikan kelapangan untuk mereka yang datang. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar, beliau bagaimana mempraktikkan hadis ini. Beliau tidak suka apabila ada orang yang sengaja berdiri mempersilahkan tempat duduknya. Beliau tidak mau duduk di tempat duduk tersebut. Naam Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi فهو أحق به, رواه مسلم. وهذا فيه أن من آداب الشريعة مراعاة الأحق والأولى بالمجلس, وذلك إذا بكر الإنسان إلى مجلس وجلس فيه ثم اضطر إلى أن يقوم ليشرب ماء أو يأخذ حاجة أو نحو ذلك ثم عاد إلى مجلسه فهو أحق به لأنه سبق إليه ووصل إليه مبكرا قبل الآخرين. وهذا فيه أن الشريعة أعطت كل ذي حق حقه. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi," rawahu Muslimun. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, lalu ia kembali lagi ke tempat duduk tersebut, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat duduk tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan kepada adab syariat, yaitu memperhatikan tentang hak siapa yang lebih dahulu ia melakukannya. Apabila seseorang ia lebih dahulu duduk di suatu tempat, kemudian ia bangun untuk pergi mencari minum karena keperluan dia, lalu kembali lagi ke tempat yang semula, dan ternyata mungkin sudah ditempati orang lain, maka yang pertama itu lebih berhak untuk duduk di tempat yang dia telah mendahului padanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat kita itu memberikan kepada setiap hak itu kepada setiap empunya masing-masing. Naam Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala, كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به, أي حيث ينتهي به المجلس. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه أن من آداب الشريعة في المجالس أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، وذلك أن تملأ المجالس الأول فالأول. ومن أهم ما يكون في ذلك مجالس أهل العلم، فتملأ بالأقرب إلى العالم والمكان الذي يجلس فيه، تملأ أولا بأول، ومن جاء لا يتخطى الناس وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa adalah kami apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara kami duduk di mana ia sampai." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, sebuah adab dalam masalah duduk, yaitu hendak telah seseorang duduk ya di mana ia sampai. Yang dengan cara bagaimana, artinya kata beliau bahwa hendaknya majelis itu dipenuhi dulu, dipenuhi dahulu ya dari depan kemudian ke belakang. Terlebih itu apabila majelis tersebut adalah majelis ilmu, di mana hendaknya dipenuhi dulu yang depan, yang lebih dekat kepada si alim, kemudian dipenuhi lagi yang belakangnya demikian. Kemudian apabila ada orang terlambat datang, maka hendaklah ia duduk sesuai dengan ia sampai kepadanya. Naam Syekh. Qala rahimahullah wa an Abi Abdullah Salman al-Farisi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tib baytihi ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وهذا فيه ما يتعلق بأدب الجلوس يوم الجمعة إذا حضر لسماع الخطبة، وذلك بأن يكون في جلوسه لا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين، ولكن إذا وجد فرجة جلس فيها دون أن يفرق بين اثنين ودون أن يتخطى الرقاب. ففي الحديث بيان لهذه الجلسة. ثم عناية المسلم بهذه الآداب العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث فيها تحصيل هذا الثواب العظيم، وهو غفران الذنوب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Kemudian dari beliau membawakan hadis Abdullah Abi Abdullah Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, lalu ia menyucikan diri semampunya, memakai wangi-wangian atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid dengan tidak memisah dua orang yang datang lebih awal. Selanjutnya dia mengerjakan sholat yang diwajibkan kepadanya, lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib sedang berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang ia lakukan antara hari itu dengan Jumat berikutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang adab duduk pada hari Jumat, ya, ketika kita mendengarkan khutbah. Yaitu, bahwasannya seseorang hendaklah ketika duduk itu, ya, jangan ia melangkahi pundak-pundak orang lain. Jangan pula memisahkan dua orang. Akan tetapi apabila ia mendapatkan tempat kosong, hendaklah ia duduk di situ tanpa dia harus melangkahi pundak orang, tidak pula memisahkan dua orang. Dan apabila seorang muslim memperhatikan adab yang agung ini, maka ia akan menghasilkan pahala yang besar, yaitu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Naam Syekh. Qala rahimahullah wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yufarriqa بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود. والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وهذا الحديث فيه النهي عن التفرقة بين اثنين لأن جلوسهما متجاورين ربما يكون عن رغبة في تبادل بعض الأحاديث أو التشاور أو نحو ذلك، فإذا جلس بينهما حدث هذه التفرقة بينهما في أمر كان لا يرغبان فيه. والإذن يكون باللسان أو يكون بالفعل، كان يشير إليه مثلا بالجلوس بينهما أو نحو ذلك، فلا حرج حينئذ أن يجلس. وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحترم مشاعر الجالسين ولا يضيق عليهم ولا يتسبب فيما فيه حرج لهم. Kemudian beliau membawakan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memisahkan dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, tidak diperbolehkan bagi seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Hadis ini menunjukkan tidak dilarangnya memisahkan dua orang yang sedang duduk, karena mungkin saja mereka duduk sengaja berdua seperti itu karena ada sesuatu yang hendak mereka bicarakan atau mereka sedang bermusyawarah. Sehingga ya ketika ia duduk di tempat tersebut dan memisahkan, akhirnya menjadikan kedua orang tersebut ya tidak menyukainya. Dan tentunya ya meminta izin kepada keduanya bisa dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan, ya dengan memperlihatkan ya apa menggerakkan tangannya atau yang lainnya yang menunjukkan kepada permintaan izin dari keduanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim yaitu untuk menghormati perasaan orang-orang yang sedang duduk, ya, dan agar tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya orang lain tidak ya, menyukainya. Qala rahimahullahu taala wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasat al-halqa. Rawahu Abu Dawud bi isnad hasan. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعنه الله على أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا فيه النهي عن هذه الجلسة أن يجلس وسط الحلقة، وهو محمول كما ذكر أهل العلم على إحدى حالتين، إما أن يتخطى الرقاب وذلك فيه أذى للناس وإضرار بهم، يتخطى الرقاب حتى يجلس في وسط الحلقة، أو أن يكون إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه وحجب بعضهم من بعض فيتضررون بذلك. ولهذا جاء هذا النهي عن هذه الجنسة أو هذه الصفة. Kemudian beliau membawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran atau halaqah. Dikeluarkan Abu Daud dengan sanad hasan dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Mijlaz bahwasanya ada seseorang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Maka Hudzaifah berkata, orang itu terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan larangan ya duduk seperti ini, yaitu duduk di tengah-tengah lingkaran. Maksudnya ya duduk di tengah lingkaran ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama yaitu seseorang melangkahi leher-leher dan pundak-pundak orang, ya, sehingga akhirnya dia pun menyakiti orang-orang supaya dia bisa duduk di tengah, ya. Atau makna yang kedua, seseorang sengaja duduk di tengah-tengah ya lingkaran orang yang sedang berbicara, sehingga akhirnya menghalangi ya satu sama lainnya. Akhirnya gara-gara dia akhirnya dia pun ya menjadi apa namanya menyakiti mereka. Maka orang yang seperti ini ya perkara yang dilarang atau terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekh. Qala rahimahullahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu al-majalis awsa'uha. خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وهذا فيه بيان أن المجالس الواسعة الرحبة الشرحة خير المجالس لما يترتب على سعة هذه المجالس من انشراح الصدور وراحة الجالسين. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Us Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya majlis adalah yang paling lapang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa majlis yang paling bagus, yang paling baik adalah majlis yang paling luas, ya, tempat duduknya. Kenapa demikian? Kata beliau, karena keluasan itu akan menyebabkan hati kita lapang, ya, sehingga pada waktu itu pikiran pun kita pun akan menjadi semakin tenang. Nah. Qala rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد ويؤجل الكلام على هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي برزة إلى لقائنا القادم وإنما رغبت أن يكون هذان الحديثان خاتمة لهذا المجلس وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang duduk di suatu majlis, lalu banyak padanya berkata sesuatu yang sia-sia. Lalu sebelum ia bangkit dari majlis tersebut mengucapkan doa, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, kecuali akan diampuni untuknya, apa yang terjadi di majlisnya tersebut. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan dari Abu Barzah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majlisnya berucap, apabila ya seseorang dari kalian di akhir urusannya beliau berkata, apabila salah seorang dari kalian yaitu apabila beliau hendak berdiri dari majlisnya, beliau mengucapkan ya di akhir apa namanya majlisnya tersebut, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu ucapan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelum ini. Ya Rasulullah bersabda, itu adalah sebagai penebus dosa-dosa yang ada di dalam majlis. Dikeluarkan Abu Daud. Dan pembicaraan tentang hadis ini kita akhirkan untuk pertemuan yang akan datang, kata beliau. Dan saya sengaja menutup dengan apa namanya dua hadis ini untuk menutup majlis kita ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada segala kebaikan dan agar Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya.